kita menjawab soalan yang dikemukakan. Boleh ya, sejam kita? Boleh ya? Sejak je. Syekh Idris Marbawi, orang Perak. Nah, orang Lubuk Merbau. Dia ni ulama handal. Nah, orang kurang kenal dia. Orang lebih kenal pemain Manchester United daripada orang kenal dia. Nah, dia ni bila dia balik daripada Mesir ke Perak, tak lama tak balik ke Perak. Nah, kita ni berlaku pada tahun 20-an. 30-an dulu. Nah, dia balik daripada Mesir. Nah, dia dengar ada seorang alim di Kelantan namanya Tok Kenali. Nah. Oh, ada orang hebat di Kelantan nama Tok Kenali. Syekh Marbawi, Idris Marbawi orang Perak ni yang jadi ulama dah di Mesir, dengar ada lagi orang alim di Kelantan, dia pergi ke Kelantan nak berjumpa dengan Tok Kenali, ambil beberapa perkataan di Tok Kenali. Dia nak juga ilmu Tok Kenali. Faham? Dia pergi dengan dia. Bahrain National. Dok berjalan kaki di hutan Greek. Berjalan kaki melalui jalan gajah. Nampak? Jauh mana? 300 kilometer. Lubuk Merbau ke Kelantan. Faham? Kubang Kriang. 300 kilo. Berapa batu? 200 batu jalan kaki dalam hutan. Faham? Nak ilmu. Dia ulama dah. Faham? Bapak ulama dah tu, Syekh Idris Marbawi. Tapi dah dengar ada orang alim di Malaysia nama Tok Kenali, nak pergi juga, biar 3 hari pun. Nak ambil berkat, nak ambil juga ilmu sikit. Nak? Ha. Jalan kaki dalam hutan, dah bisa. Allah Rabbi, orang mari nyajar dalam kawasan tanah perumahan, tak lari dia. Kan jalan kaki naik kereta. Nak? Ni masjid tu rumah depan tu. Dah masuk gear 2, gear 1 masuk dalam masjid. Tak ada 5 gear. 7 speed tak ada masuk. Faham? Dak mari juga bahasa kurang hajar. Nah, dak reti bahasa. Tua tak reti bahasa ke mana? Kata mak rempit kurang hajar, muh kurang hajar. Tuhan beri kereta, beri rumah, beri bini, beri pakat, beri company, beri syarikat, beri itu, beri ini. Orang belajar agama mudah lagi dengar. Membodoh dari mak rempit. Ha, walaupun Allah hormatmu mudah tu, tak reti bahasa, kurang ajar, biadab kepada Allah. Betullah. Dah Tuhan kita beri banyaklah kita kan. Dah boleh beri banyak itu dak balas budi, dak panggil biadab, dak reti bahasa. Ya? Nah. Soalan pertama. Ramai jemaah bawa anak kecil ke masjid, sedangkan anak buat bisik. Masa orang semayang. Jadi macam mana nak buat? Jawabnya kalau awak jenis buat bising, kita kontrol lah dia. Tak boleh nak suruh orang tak bawa anak, ada juga masalah kadang-kadang tak boleh tinggal. Kena bawa juga. Nah, jadi masalah ni kadang-kadang kita kata senang. Tinggal rumah, ha? Betul senang kata. Tapi orang yang merasa dia tahu masalah. Kadang-kadang kena bawa juga. Tak mau bawa ni nak lari dengar, nak lari sayang dan sebagainya. Jadi, lepas tu kita kena biarlah semua pihak nampak rasa aman nah, dan bertanggungjawab. Yang bawa jangan lok sangat. Masa kita semayang tak boleh nak buat apa dah, dia nak bikin apa, sibuk pergi budak-budak nah. Ha. Dan kalau kita mari semayang tiba-tiba ada budak bising, maafkan dia, biar berlega hati gitu nah. Ha. Kita ni kadang-kadang nak spesial sangat semayang, tak mau bising semayang, nak kapek sebat semayang, nak duduk kat ekor, kat sejuk, amboh, tamsing sungguh. Ha, tak? Ha. Kita kena faham benda itu. Dan bagi tahu ibu bapa pula, jangan buat muda-muda nak bawa anak dan dua orang dan sebagainya. Dua-dua jaga, semai selalu. Ha. Ha. Apalah susah sangat nak nikah, cara yang mudah lagu mana? Ha. Ha, dia kata payah. Payah tu macam mana? Pilih yang payah sangat. Nikah tak payah. Nah, ha, tapi sekarang ni sebenarnya bukan nikah je payah. Semua benda payah. Nah, nak daftar sekolah anak, nak masuk universiti, payah belaka benda ni. Nah, nak berjalan jauh, payah minyak mahal, nak naik pula. Nah, ha. Naik-naik pun tinggung juga. Tak payah nikah ni benda yang mudah. Nah, benda yang payah. Nak cerita bab nikah panjang lebar tak? Dah masa 4 jam tak habis. Benda payah. Jodoh payah. Jodoh tak payah. Benda senang kan? Nah. Di nikah ni bukan kita kena berkapa, berkasih sayang, bercinta 5-6 tahun. Lepas tu, orang bleber dah nikahkan kita. Kita kenal siapa? Nabi kata. Sahabat dia khabar ke Nabi. Saya kenal apa tu. Nabi kata, dia risik. Lepas tu, pinang aja. Dah. Jadi kalau kita rasa kita ni payah nak ada, tak ada kenalan, tak ada calon isteri, kita tengok orang puan. Oh, budak ni aku kenal. Kalau dia nak aku, aku nak bini, duduk mana? Tanya orang. Tu rumah dia. Depan siap pada rumah dia kata. Kita pergi ya. Nah, dia tak kenal kita pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dah? Tak, saya gini. Saya duduk dekat sini, sini, sini. Saya tengok anak makcik. Jadi saya tak reti nak apa. Saya tengok, saya berkenan. Kalau tak ada, kalau dia kalau nak kahwin dengan saya nak suruh orang tua mari minang. Faham? Minang saya dalam Islam. Nampak tak? Makcik dia kata minta maaf. Semalam orang mari ni tak dah nak saya. Minang dah. Jadi awak terlambat satu hari saja. Ha, tak ada masalah kan? Bukan tak apa muka kita. Lepas tu dia tanya lah makcik, rumah sebelah ada anak dara tak? Tak sungguh, senang. Kita jujur, ikhlas. Tuhan tolong kita. Takkan apa habis satu taman. Ha, dah habis satu satu jalur, nikah dah. Nampak? Ha, gih pula. Assalamualaikum, saya ni nak kahwin. Tapi saya tak reti lah, nak mengorak-ngorak, saya tak pandai. Umar cik sebelah ni kata awak ada dua anak dara. Kalau dia kenang ke saya, mari tengok sekarang. Kisah ibu bapa saya, mari minggu depan ke apa. Cukup senang. Nampak? Ha. Lepas tu berkata, dah ni bini orang dah sebenarnya. Ha. Nampak? Ne? Umar sebelah ada anak dara tak? Tanya pula. Dia kata umar sebelah, rasa ada, nampak orang puan ada. Saya pun tak apa tegur kat dia. Nanti umar sebelah pula. Umar ni 5 minit. Sejak. Waalaikumsalam. Kenapa ni? Saya ni duduk sini, kota Damansara. Faham tak? Saya ni nak nikah ni rumah 3 dah lah. Ne? Jadi ada anak dara dah. Ha. Senang. Orang nak marah kita kan? Kita jujur kan? Nah, dia pun jawab, saya tak nak ada dara, tapi saya lama dah janda. Jadi selalu tak? Ha. Ni kau erik situ, erik sini, erik situ, erik sini, tak nikah sekarang. Nah, ha. Dahlah tu big baby. Buang, buang. Minah pun kata, Omar lalai, kena qada semua ke ustaz? Kalau malah tak mampu qada ke mana? Kata-kata sembahyang kita banyak. Sebab ni ada orang dia mengajar, dia kata kalau kita tinggal banyak, siang orang tu padahal tak perlu rumah qada. Datapang tu bodoh, cakap gitu. Qada sembahyang ni, pak mazhab. Pakat dah. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Imam, bukan ustaz. Bukan mantan mufti, Imam mustahik. Faham tak? Pakat tak? Wajib qada. Ha? Nabi sebut dalam hadis sahih. Mana siang salat, siapa tinggal satu semayang, fa'li saliha ijazah qaraha. Wajib dia kena qada bila dia teringat. Ha? Batu tak ada khilaf qada ni. Tapi dia dah kalau banyak, banyak. Hidup kita kan ibadah. Nah, hidup kan untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak cipta jin dan manusia untuk main-main saja, tapi motif penciptaan untuk beribadah kepada aku. Jadi kita perbanyakkan qada jadi sebagai ibadah kita. Nah, sama ada hidup. Ada pak mak ni kopak dah ni main sebut tadi, ya saya nak qada dua kali tu. Ha, kan jamin kan? Bukan nak keluar rumah, ada ulama kata kena qada tak keluar rumah. Jadi bila kita hutang, kena bayar. Nabi tak, orang tanya Nabi, nak bayar hutang Allah dulu ke hutang manusia? Nabi jawab jelas, fadainullah ahadu yang ayyuk qada. Hutang Allah mesti dibayar dulu. Sebab tu tak ada khilaf, pak-pak mazhab, pakat belaka, wajib qada. Ada pula dia cakap, kalau kena qada, siang ni tak keluar rumah, ha? Qada tak mah. Cakap apa bodoh itu, ulama apa gitu? Ha, jangan lebih daripada ulama kita ni. Nah, ha. Jadi kita qada, kita sembahyang zuhur, lepas tu buat qada zuhur. Sebelum orang tak belum sembahyang zuhur, qada zuhur. Jadi ada 3 zuhur situ. Kan sama eh? Setiap yang kita rasa sujud tu ada pahala besar di sisi Allah. Nah. Ha. Takut benda qada. Bolehkah bapa yang lalai atau engkar dalam melakukan perintah Allah dan banyak melakukan larangan Allah? Lalai dalam solat, merokok, menjadi wadi dalam perkahwinan. Apakah kesannya terhadap perkahwinan? La nikaha illa biwaliyin rasidin. Tidak jadi nikah melainkan dengan wali yang elok. Elok perangannya. Bakti ulama kata tak boleh nikah dengan wali fasik, melainkan semua orang fasik. Ha. Dia tertib wali ni, ayah dulu. Lepas ayah tak boleh, ayah mati. Toki. Toki ada tapi kena di kat 90. Adopi kuda. Adik-adik. Kan banyak kata wali. Adik-adik pasti ijak dadah. Anak saudara pula adik-adik ayah. Faham? Adik-adik lelaki kita. Ketik lagi. Pak saudara. Pak saudara pun tak ada. Sepupu. Tak ada. Wali hakim. Semua pasik belaka. Maka ayah yang pasik. Sok. Ni kok. Tak ada masalah. Lepas tu kena ngaji. Jangan dengar-dengar. Jangan buat kata kopi. Ha? Jangan ada ayah pasik. Sok juga. Gini. Senang cerita. Siapa yang ayah dia pasik. Tak semayang. Dia nak nikah juga dengan ayah ni. Cukup mudah. Lewat mana? Suruh ayah itu bertaubat kepada Allah. Ayah, saya nak nikah dah minggu depan. Saya tak mahu orang lain jadi wali. Saya nak ayah. Kita sayang ayah. Tapi ulama-ulama kata orang pasik dan semayang dah jadi wali. Ayah taubat dah. Boleh jadi wali. Macam mana ulama sebut tu? Maksud ulama kata jika ayah yang pasik tadi bertaubat pada hari itu juga, dia boleh menjadi wali. Walaupun taubat itu palsu saja, disembunyikan dalam hati pura-pura, wah juga jadi wali. Ha? Mudah. Ayah tak mahu jadi wali. Tapi. Tapi tak mahu. Adik-adik. Adik-adik tak mahu. Anak saudara. Ramah. Tertik-tertik dia ramah. Eh? Tak ada benda yang payah dalam kehidupan. Yang payah kita ni degi. Tak mahu balik kepada Allah. Soalan seterusnya. Buat syarikat menguruh jenazah dibolehkan dalam syarak. Ha. Ditubuh satu syarikat untuk uruskan kematian. Ha. Ini ramai orang persoal ni. Boleh ke tak? Jawabnya boleh tak? Dia membantu tak masyarakat? Dia jawab. Ha? Rengang tak beban? Rengang tak dalam keadaan sekarang orang sibuk? Nah. Jadi merengangkan orang ni dituntut oh, syarak. Ha. Hukumnya harus. Melainkan dia buat satu syarikat, orang lain tak boleh urus. Dia saja boleh urus dan dicahkan dengan harga. Nampak? Ha, baru tak boleh. Jadi kalau kita ada pilihan nak urus sendiri boleh. Tapi kalau kita tak ada cukup kaki tangan, kita upah dia urus. Harus pada syarak. Nampak? Kerja-kerja agama boleh kita upah. Jangan kita tak tahu benda. Ha? Kerana orang tak tahu, jangan lebih daripada sahabat-sahabat Nabi. Nampak? Sayyidina Uthman yang menjadi khalifah yang ketiga mengeluarkan satu fatwa, kerja-kerja agama boleh upah dengan upah abuang dunia. Faham? Ha. Jadi kita sekarang nak digali kubur kita pandai. Kerja gani, kerja skani, kerja komputer, kerja cikgu pandai gali kubur. Kita pun upah orang semua orang lain. Satu rabi gali kubur. Bayar dia 150. Tak ada masalah. Faham? Dan kerja ni memudahkan orang yang tidak cukup kaki tangan. Asalnya bukan wajib atas syarikat, wajib atas anak si mati. Kalau ayah mati, anak wajib gali. Kalau mak mati, anak wajib mandi. Bukan orang lain. Tapi oleh kerana tak cukup, tak pandai nak buat benda. Sebab kata nak urus jenazah. Nak. Ha. Dah aku nuk tak ingat. Nah. Ha, jadi memudahkan orang ramai dibenarkan syarak. Melainkan syarikat ini dia larang orang lain urus jenazah, dia saja boleh urus dan dikenakan cas yang tinggi. Oh, ini haram pada syarak. Ha. Pampasan bagi si mati lebih kurang 4,000 kita guna untuk mengurus jenazah, boleh ke tak? Pampasan ni sebab dia mati apa pun hadiah lah. Jawabnya bukan faraid. Untuk meringankan beban balu dan anak-anak yang ditinggalkan oleh si mati. Dia sama dengan duit yang diberi oleh hadiah orang di nawak orang mati. Orang nawak orang mati kan hadiah duit. Lama Nabi dia tak suruh hadiah duit. Nabi suruh hantar makanan. Nah, supaya dia tak payah masuk hari tu. Dia ringan. Senang nak gali kubur, nak belikan dia. Ada orang hantar makanan. Kita zaman ni cuma duit. Jadi duit tu bukan menjadi petaka si mati. Kerana selepas daripada dia mati, baru orang bagi duit tu. Dulu dia tak milik lagi. Maka untuk kegunaan isteri dan anak-anak yang ditinggalkan oleh mayat. Jadi kalau orang benarkan untuk urus, boleh guna untuk urus. Kalau anak-anak dia tak benar, untuk makan anak-anak dia. Nah, soalan seterusnya. Benarkah ada hadis yang kata kalau bersubuh bagi suami isteri boleh menyebabkan syaitan mati? Apakah beza syaitan dengan jin? Makhluk ni boleh mati tak? Janggut ustaz comel. Kalau mandi wajib kena basuh juga ke janggut tu? Berat ni. Dia kata ada dak hadis yang mengatakan bila sesuatu pasang suami isteri bersubuh syaitan mati? Jawabnya kalau lapar macam tu tak ada. Tapi kalau maknanya sahih, syaitan cukup marah kalau orang nikah. Dia tak mahu kita bernikah. Dia nak kita menunaskan kehendak nafsu tapi bukan dengan jalan nikah. Faham ni? Allah kita manusia ni dua jenis he. Nampak? Laki-laki, perempuan. Sampai masa umur, mereka akan rasa suka untuk menjadi pasangan. Faham? Tak kira siapa-siapa putus iman ke, tak bila ke, tak tahu wakbar. Dia memang lumrah dia panggil. Faham? Nah? Jadi sampai masa dia kena duduk berdua. Maka Allah kedik dia hakim. Oleh kerana itu, ditashwikkan nikah. Dicariatkan pernikahan. Lepas masa, mu nak duduk dua orang, mu nak seronok, nak berjana, akad nikah. Syaitan bila akad nikah, halal. Dia tak suka. Dia nak haram. Bila haram, masuk neraka. Tujuan nak ramah teman dia dalam neraka. Dia gerasi dah masuk neraka. Jadi bila pada masuk seorang, baik masuk ramah. Tu kaedah dia, faham? Nah, jadi dia acuk, nak seronok boleh. Jangan nikah. Batu cukup-cukup menangis syaitan apabila kita bernikah. Bukan mati, menikah. Nampak? Nah, bila kita subuh isteri kita, seolah-olah dia sudah mati kerana terlampau sakit. Faham? Sebab apa? Kandok dia orang tak duduk. Dan kalau selamat sangat orang, kalau nak satu-satu benda, nak tiba-tiba ayah dia tak tunai. Pesan dia macam nak mati. Nah, ha, maka syaitan maknanya macam mati je. Nah, ha. Batu kahwin, jangan tak kahwin. Nah, ha. Kahwin lagi? Kahwin tak? Berapa kali? Nah, sekali je? Ha, tak apa lah. Ha, kita pakai selipar, kali sebelah tak sedap jalan. Ha, mesti dia sebelah. Ha, understand? Tak faham? Tak faham. Kaki dua ada kaki. Kasut dua. Ha, balik kaki pakai sebelah. Sebelah pegang di tangan kasut. Sedap tak jalan? Tak sedap. Ha, kahwin kena dua. Orang puang arah kata gini. Ha? Ha. Orang puang memang jadi semuru buat bak ni. Eh? Ha. Kahwin dua dia marah dia. Dia mati dah bangun muda. Orang puang tak. Ha. Malah benda kot, dia kahwin lah. Asal dia mampu, tak mampu, kita tolong sahaja. Jangan nak mengada lah. Nah, maka kedara aku tak cukup, nak pergi, nak kahwin dua. Nah, ha, kita tolong nasihat. Tapi kalau dia mampu, kau pandai dia lah. Nah, ha. Tapi, gitulah. Nah, ha. Tuhan beri kau perempuan ni lemah segala-galanya. Belayar yang lemah, tangan lemah, kaki lemah. Dorok belaka. Nah, orang lelaki gagah, bekeh. Tengok janggut, misal. Macam tanduk kubah misal. Nah, tapi tak berani juga mengisteri dia. Nah, itu kelebihan orang puan. Kita puji tu lah. Nampak lembek eh. Menang dengan suami dia. Nah, Tok Guru silap. Oh, hebat. Kita bini. Tak apa, itu kehebatan orang puan. Rasa dia yang tahu. Nah, Tu imam tengok subang dulu, tu imam. Ekor pakak punggung ni. Nah, takbir. Allahu akbar. Cek ini dah Allah. Bukan dah buat imam, kelebihan kaum wanita. Nah, nampak dia lembek tapi dia boleh kontrol lagi. Nah, jadi syaitan marah kalau kita buat benda yang halal. Maka menangis dia sampai nak pasang-pasang ke diri. Apatah lagi kalau dia jimak. Kerana kalau jimak dalam keadaan halal, maka hilang satu dari teman syaitan dalam rasa. Sebab bila kawan laki dengan perempuan, motif dia jimak. Nah, kalau dalam nikah halal, dalam tak nikah zina. Benda yang sama saja. Nampak? Konsep sama, perasaan pun sama. Nah, cuba ni halal, isi syarat, kamu haram isi syarat. Nah, soalan seterusnya. Beza syaitan dengan jin. Syaitan ni bukan nama bagi makhluk, tapi gelaran bagi makhluk. Jin daripada api. Manusia daripada tanah. Malaikat daripada cahaya. Okey. Syaitan ini dua. Yang pertama jenis orang, yang kedua jenis jin. Dalam kitab-kitab Ta'arif atau kitab Qamus Arabi, dia kata syaitan man syaitana. Artinya makhluk sama ada daripada jin atau manusia yang sangat jahat. Kalau jahat sikit tak boleh panggil syaitan. Orang pun gitu tak. Sangat jahat syaitan. Faham? Eh? Jadi syaitan dua, sama ada manusia yang sangat jahat atau jin yang sangat jahat. Oh, budak ni malam-malam dia curi buah pelang rumah orang, dia curi rumah mutang rumah orang, nak pokok orang, jahat tak? Jahat, tapi bukan syaitan. Kerana jahat itu tidak melampau batas. Ni jahat ni, rogoh bini orang, solek ni orang, ini syaitan. Nampak? Tipu tanah orang ni, tipu tanah orang ni. Kata nak awak pergi haji 8,000 bagi deposit, hilang. Ini syaitan melampau batas. Orang ajak ke masjid, dia ajak pergi tempat konsert berjoget itu, itu syaitan. Dan orang kata, atu syaitan tu ialah daripada kalangan jin. Nampak? Yang mengganggu manusia. Dia dua jenis. Yang pertama nampak rupa. Kita balik tengah-tengah malam, belah-belah kapung-kapung sini, dia duduk atas dahan. Buat gitu. Kita gini terbabah masuk dalam panggil. Nampak atu. Atu tak bisa tu. Bagian tunjuk rupa saja. Yang paling dahsyat, yang masuk dalam hati kita. Faham? Suruh kita rasuah, suruh makan riba, suruh zina, suruh minum arak. Rupa tak nampak, bisikan dalam hati. Syaitan yang paling itu. Soalan seterusnya. Saya cuba buang sifat-sifat mazlumah seperti pemarah, ujub, atak dengki, tapi susah sangat rasa. Kenapa begitu? Sifat mazlumah ni satu sifat yang keji ada dalam diri kita yang wajib kita kena buang. Contohnya dia kata dia ni pemarah. Memang pemarah ni ada belaka tapi sikit banyak je. Nah, caranya kita kontrol. Marah ni kita berguna. Dia macam pedang. Pedang ni kalau tak berlaku perangan, simpan. Berlaku perangan, buat keluar. Marah itu juga. Jangan marah kerana nafsu. Marah kerana agama. Marah kerana Allah. Orang kata kita bodoh. Bodoh. Jangan marah. Itu kata kita. Tak ada rugi apa. Tapi kalau dia hina Nabi, buat keluar marah. Di situ tetap kita marah. Faham? Dia hina agama, tak boleh. Ini tak boleh. Toleransi. Mukati aku komah, mukati aku tak bagus, mukati aku lecek. Tak ada masalah. Nah, jangan kata Nabi aku, jangan kata Tuhan aku, jangan kata agama aku. Situ aku kena keluar marah. Pedang buat keluar untuk berperang. Jadi kalau kis kerana nafsu, nak marah ke bini, nak marah ke anak lah. Kalau boleh lah, kontrol sikit. Nabi ajar cara kontrol. Marah daripada api. Apa? Pasal marah yang tak betul daripada syaitan, iblis. Iblis daripada api. Innama tufi'un nara al-ma. Nabi kata hanya yang memadamkan api hanyalah air. Maka siapa yang berasa marah, ambil uduk. Tak saya terang. Nak marah banyak air, dia ambil uduk. Sejuk sikit. Nabi ajar. Terang. Ataupun Nabi katalah dia, siapa yang sedang berdiri, duduk. Kita rasa nak marah kat kawan kita duduk. Kurang marah. Marah ni jalan darah. dalam darah. Bila kita berdiri, semua sendi-sendi terbuka. Jadi nak marah. Bila kita duduk, ada orang yang berlipat. Jadi darah berjalan lahan. Nak duduk, marah. Duduk, rasa nak marah lagi, tidur terlentang. Tak marah dah. Nah, boleh terah, tak cair. Kita masuk, bos cabar kita. Awak mari sini. Saya nak tahu kenapa awak buat macam ni. Kita kata, bos, ambil wuduk, duduk. Haa, cair kan? Nah. Dia marah juga, bos. Negak, negak, negak, negak. Dah ni, gurah-gurah juga. Betul-betul juga. Nah. Jadi, cuba buanglah. Latih, latih, latih, latih. Apa jua pun, kalau kita latih, dia jadi pandai. Nah. Kau tengok orang putih, dia main macam-macam permainan tau. Sokang tu hebat-hebat dia main. Adakah dia pandai bila tu? Tak, latihan. Neh? Haa. Tu orang nyanyi-menyanyi tu. Melatih tu. Bukan boleh jadi. Itu selalu pandai. Melatih dulu. Nyanyi dalam bilik air, dalam pelaga. Nyanyi dalam tong. Haa. Training sama. Nah. Haa. Bagaimana cara nak mengatasi isteri yang panah barang? Tak boleh ditegur. Dan dia siap. Lalu cakap kata, tak hormat dengan suami. Dia kena buat macam orang gila tu. Orang gila ni, jiru air. Nah, jadi kalau bini kita, kita kafir lawan, ambil air seperti jiru. Biar dia rasa gitu. Orang puan jadi baik. Bila kita kahwin, kita bercakap kasar pada suami, derhaka. Faham tak? Nusyus. Bila nusyus, terbuka pintu neraka, tertutup pintu syurga. Amalan tidak diterima. Sebab apa begitu semua? Sebab suami yang menanggung dosa dan pahalamu bila diterima akad nikah dalam ijab kabul. Mu duduk dengan mak bapakmu, ayahmu tanggung dosamu. Faham? Tapi bila mu telah berkahwin, suami mu tanggung. Jadi balasannya, mu tak boleh derhaka sedikit pun pada suami. Kalau nak nikah, nak jadi isteri orang, kena taat. Jangan sakit. Ramai orang puan ni dia berasa hebat. Dia boleh cekoh laki dia. Dia boleh kata tak jadi apa. Tak? Ha, dia berasa hebat orang puan. Sebab tu Nabi kata, ramainya dalam neraka kita tengok, perempuan yang masuk neraka umat ni. Italak tu lailata usriyabi. Aku tengok pada malam aku Isra' dan Mi'raj. Finari di dalam api neraka. Fa'izan tiba-tiba aktaru ahliha an-nisa'. Hak paling ramai perempuan. Maka aku tanya Jibril. Jibril kata, Likillatita atihinna lillah wa rasulih. Kerana orang puan ramai yang tak taat perintah agama. Yang kedua, Walikillatita atihinna li azwadihinna. Ramai isteri yang hormat dan taat pada suami. Lawan suami, masuk neraka. Faham? Itu jaga baik. Kena sabar orang puan. Neh? Tak ambuh, taat, jangan kahwin. Duduk sorang-sorang. Faham? Bela anak kucing, anak burung, anak kambing. Kalau nak kahwin, mu kena taat. Perintah agama gitu. Tak ada pilihan bagi kita. Neh? Taat sepenuh-penuh. Tak lah, takkan boleh. Tapi jangan melampau. Orang puan lagu-lagu mana pun dia pernah tau. Dia jenis tulang yang bengkok. Faham? Bini Nabi pun lawan Nabi. Bini sahabat pun lawan. Neh? Haa. Jadi kita nak betul-betul soleh fahamnya payah. Neh, tapi jangan melampau batas. Nak lawan sikit-sikit okey lah. Tak lawan langsung tak ada. Mesu, bisu. Ha? Ha. Neh, rupanya jangan melampau sangat. Tapi kita pun kita juga jangan sampai-sampai kita nak perfect semua. Tak boleh. Neh? Ha. Satu hari orang pergi, seorang laki-laki dia, bini dia ni banyak mulut. Popek, popek, popek, popek. Jadi serabut duduk di rumah. Dia pun pergi mengadu di rumah khalifah. Nah, masa tu Sina Umar jadi khalifah. Dia pergi, assalamualaikum, Sina Umar tak dengar. Tapi dia dengar Sina Umar kena blacker di bini dia. Dia kata, parok pada bini aku. Macam mana aku nak minta tolong? Dah. Ha. Dia pun lagi. Tak jadi minta tolong. Baik bini aku lah kalau gini. Nah, bini aku ada juga berci tidur. Dia tak belantai sama. Maka dia nak buat, hey, aku nampak macam mu nak panggil aku. Dia tidak apa, ada jadi. Dah cerita lah. Dah bini saya ni berani belantai. Nak mari mengadu ke tuang. Tapi bini tuang 40 kali ganda parok pada bini saya. Dia saya balik ya. Dia kata biarlah. Itulah pahala bagi kita. Kita sabar. Sebab kawan ni dia memang jenis gitu. Betul tak? Nah, memang jenis gitu. Nah, ha, dia ni macam budak-budak sikit. Okay. Dak sikitlah parok macam budak-budak. Nah, ha, sungguh budak-budak kan kalau kita jalan, dia pipi anak kita dak. Pasti lalu kok kedai pepak, dia dak ha, dak. Terak. Lalu kok kedai hardware, tak ada apa-apa dak. Lalu kok kedai punya ni tika getah, anak kita relax. Lalu kok kedai mainan, luar kerah. Ya. Kita terik jadi nak jadi blackout tubuh. Macam transformer kan. Nah. Nah, kalau ayah yang cerdik, mana nak beli mainan tu. Betul tak? Kalau ayah bodoh, wah, anak aku jadi gini. Nah. Dia panggil lisanul hal. Bini kita gitu kok. Kita jalan dengan dia, bandar lalu sampai kat kedai beras dia relax. Sampai kat kedai apa benda ni? Ah, barang-barang tiga seru ke, kedai motosikal ke, dia relax. Bini kita, dia punya cerdik. Siapa tak pedang mas, dia buat cabut selipar. Satu orang puan, ngelak nombor satu dia. Yeah. Tapi jatuhan cerita gitu dah orang laki, tugas dia cari harta, cari duit, bini tugas dia rabi duit. Memang jomel dah. Kalau kita tak kahwin, cari dia duit, orang panggil gila. Tak ada otak. Nak benda cari banyak-banyak. Nah, nikahlah biar dia pelabih duitmu. Nah, waktu kau puang kerja dia memang pelabih duit dia. Jangan tu, jangan marah. Memang lumrah gitu. Kita tukang cari, dia tukang pelabih. Nah, kalau dia kata lah dah ni lah. Bang, lah ni. Belilah gelang ni lah dah. Tak nak beli dah. Nak mau beli. Ni lah. Jangan percaya. Kalau percaya, bodoh. Beli tak apa. Jangan percaya. Belilah. Tapi jangan percaya. Nah, dalam 3 bulan dia akan kata pula. Anak asyik lagi hak kesin itu. Nah, ha. Eh, awak kata baru ni lah dah. Betul, hak ni lah kotak. Agak kuat. Mengelak tak mau dia. Isi saya tak tutup orang macam-macam dah saya usia tapi tidak berhasil. Maka Ustaz Abu Zatul Nasihat supaya dia berubah. Allah Rabbi. Sekarang ni je lah. Masalah aurat ni kadang-kadang kita daripada keluarga. Nampak? Sebab itulah budak-budak ni dia ikut acuan. Nah, budak-budak ni, masa budak kita kena tutup dia. Kuih ni kita buat tepung masa lembek tu, kita jual dalam acuan. Jual dalam acuan bulu, buah hulu jadi buah hulu. Jual dalam acuan apik-apik jadi apik-apik. Nah, tapi kalau kerah tak jadi apa dah. Nah, itu masalah. Tapi walau bagaimanapun, tak sahlah berduka kita. Isteri kita masih degil, tutup arak. Masih lagi keras kepala. Jangan berduka kita. Hidup adalah perjuangan. Dakwah mesti diteruskan. Memang senang kak kata, saya menanggung betul lah. Bukan aku nak tanggung bini mu. Aku tukar jawab je. Memang senang aku. Nah, ha. Tapi bini aku pun banyak hal juga. Nah, dia macam-macam. Nah, masing-masing ada masalah belaka. Dunia ni tepat masalah. Gitulah. Kita slow and steady. Nah, Allah tak kata kenapa kamu tidak berjaya. Tapi Allah kata kenapa kamu tidak dakwah mereka. Ha. Isteri Nabi pun ada yang tak ikut. Nah, jadi teruskan dakwah dengan penuh kasih sayang. Nah, bapak-bapak buat apa dah? Perahannya boleh berpisah. Tak ada masalah. Nah, hidup cukup mudah. Nah, jangan buat payah. Adakah orang jahil hanya ibadah yang telah dibayar orang yang berilmu tadi tidak mengamalkan ilmunya? Ha. Apa hukum menita depan orang semayang? Jahil ke, alim ke, semua hidup mesti beramal. Ilmu bukan tujuan. Hanyalah sebagai alat. Belajar supaya nak mudah kita beribadah pada Allah. Bukan nak himpun kita banyak-banyak, tapi tidak amal. Macam hidup ni macam tukang. Orang yang tukang kayu. Nak. Tukang kayu ni dia beli gaji, dia beli kapok, dia beli seru lebar, dia beli perejang, macam-macam alat tukang. Lepas tu tujuan nak dia. Untuk dipamerkan di dinding rumah tak. Nak buat tukang rumah, nak buat gaji, nak buat motor, nak. Tapi kalau kita duduk impor alat saja, di kedai tengok, cukup tau meh, sendik beli je. Minggu depan beli gaji, beli gaji je. Dah pernah tukang. Dia tak buat tukang rumah, dah minat gaji. Ha, jadi bukanlah untuk belajar saja untuk kita amal. Nah, jadi nak skabar, bukanlah orang alim itu tidak beramal. Nah, orang alim ni kalau dah amal pun ada kelebihan dah. Nah, ha, maksudnya. Orang jahil ni kadang-kadang dia beramal pun rugi pasal amalan dia salah. Contoh, Kalau kita sebut dengan betul la ilaha illallah, maka pahalanya sangat besar kerana sebutnya itu. Tapi kalau orang jahil sebut 1,000 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kenapa pun sebut? Faham? 1,000 kali tak ada pahala. Jadi apa pun dunia atau akhirat, belajarlah dan amallah. Nah. Allah suka pada yang ganjil, tapi kenapa pada solat maghrib, solat salat saja 3 rakaat, salat fardu lain bilangan je genap. Dia kata kalau Allah suka pada yang ganjil, kenapa solat maghrib dia yang ganjil, yang lain semua genap? Jawabnya bukan Allah suka yang ganjil, Allah benci yang genap. Biar faham baik. Nah, macam kita makan nasi, kita suka makan, ada orang suka makan belakang. Faham? Suami saya suka sambal belacan. Hari-hari makan. Faham? Masih makan sambal belacan tu, sambal belacan ada, lepas tu ada nasi, lepas tu ada gula, lepas tu ada sayur, ada semika. Jadi hal lain bukan sambal belacan, ada 5 situ. Sambal belacan dia suka, ada suka je. Tapi orang panggil suka sambal belacan juga. Nah, ke suami suka sambal belacan, tak ada nasi, makan sambal belacan saja. Ha, ada tak? Faham maknanya? Nah, begitu dengan Allah. Bila dia kata dia suka benda-benda yang ganjil, bukan makna tak suka benda genap. Nampak? Nah, sebab tu banyak daripada benda-benda dalam Islam, nombornya ganjil. Yang genap tetap ada. Maka dia minat sangat cicah budu, bukan ingut budu dengan piring. Tapi ada lagi makanan lain, walaupun 8 jenis, tapi dia kata minat makan budu. Padahal budu makan dengan sayur, makan dengan nasi pula, ada benda lain pula, tak? Ha. Faham tu? Kalau tak faham, botol benda. Betul ke ustaz baca tafsir lepas azab kubur kalau baca suruh lepas tanah? Betul kepada hadis tentang ini? Dia tanya dah, kok Facebook, tapi tak balas pun. Kecewa sungguh saya. Baik, masalah talqin bukan masalah wajib, bukan syarat tanam, bukan rukun tanam. Nah, dia hanyalah anjuran daripada syarak saja. Siapa tak baca talqin tak ada masalah. Yang wajib pada mayat, mandi, kapang, semayang, tanam. Yang lain tu sunat atau harus jua. Ha? Kita nak letak batu nyacang pun tak apa, tak mau letak pun tak apa. Nak jiruh pun tak apa, tak mau jiruh pun tak apa. Termasuk dengan talqin, dia sama macam doa lepas mayang. Ada tak orang ngajar siapa doa lepas mayang, dosa, ada tak? Tak ada. Jadi siapa yang senang boleh baca doa lepas mayang. Tapi ada kerja boleh balik terus. Faham tak? Jadi siapa nak baca talqin, dia nak berdoa pada Allah, minta-minta Allah ringankan dia, nak silakan. Orang yang tak mau baca, silakan. Baca orang tanya Syekh Syekhul Azhar. Nampak? Dia bukan ulama biasa, Syekhul Azhar. Nah. Dia kata al-talqinu ba'da dafni mustahabun. Talqinkan mayat selepas pada tanam mustahab. Faham? Ini Syekh Syekhul Azhar sebut. Siapa? Syekh Ali Jadul Haq. Dalam kitab dia Fatwa Syar'iyah. Dia bukan ulama kecil-kecil ni. Faham tak? Ni ulama rujukan dunia. Nampak? Wattalqin ba'da dafni mustahab. Baca talqin pada mayat sangat elok. Syekh Mutawalli Syarawi, seorang ulama hebat negeri Mesir. Lihat, disebut dalam kitab dia, jika ditakdirkan mayat tidak diizinkan mendapat manfaat dari talqin tersebut, orang yang hadir dapat mengambil pengajaran. Nampak? Ini benda-benda gini, kita jangan jadi bodoh sangat. Nah, ini benda-benda bukan benda keperluan yang patut kita berbaloi. Lepas tu dia ada khilaf. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki tidak sebut tentang sunat talqin. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i sebut sunat. Nah, benda ni kita kena terbuka. Jangan fundamental. Jangan ekstrim. Nak suruh semua orang ikut kita. Nah, kerana ulama dia lebih faham daripada kita. Kalau kita ni tarah ustaz ni, tarah Pak Malaysia ni, nak faham-faham lah. Kereta Malaysia nak lawan kereta orang putih tak boleh. Nak GT3 Japan tu, GT Japan tu kereta-kereta mewah tu, kereta laju. Nah, ada Porsche, ada Lamborghini, ada Skyline GTR, dah kancil masuk juga, boleh tak? Ulama itu juga, faham? Dan ulama Azhar kata boleh, ulama Syria kata boleh, ulama Jordan kata boleh, ulama Yaman kata boleh. Eh ustaz, kita nak mensia pula kata tak boleh, bidah ada lalah. Ada ke patut? Kaki nak lawan dengan Ferrari. Ha. Tuhan beri kita akal, jangan bodoh sangat. Nah. Ha. Kalau benda ni tak boleh, ulama dia kata haram dah. Dia lebih warak daripada kita lagi. Ha. Hati-hati apa-apa, dia tak naik kereta sahaja. Ha? Dia ra'i ketua fatwa nyawasa Universiti Al-Azhar. Dia ngajar naik bas. Ramai-ramai. Faham? Muka putih berkesih. Naik bas, warak. Kenapa? Kita ha, tu senti. Oh, lah. Nah, ha, warak dah tak dah. Nah, ini benda-benda ni jaga baik. Dan bila kita baca talsu, tapi Allah tak izin malak itu dibantu. Boleh tolong tak? Tak ada Allah boleh tolong. 10 kali Syekh Judai mari ngaji kubur dia. 18 kali patah. Tuhan tak pernah tolong. Boleh tolong tak? Tak boleh tolong. Semuanya, Masya Allahu ta'ala wa ma'lam yasya' lam yakun. Apa Tuhan kandak? Berlaku. Tuhan tak kandak, tak akan berlaku. Kita hanya berikhtiar saja. Kalau kita tahu dia, Allah tak pernah tolong dia, kita tak tolong banyak. Ha, sama macam dalam dunia. Kalau kita pergi berobat tu, mana-mana hospital swasta, bayar mahal pun. Kalau Tuhan tak izin, bayar. Tak baik. Nah, jadi kita hanya berusaha. Nah, mudah-mudahan Allah beri keampunan kepada si mati. Kita ada masa 20 minit ni. Boleh? Nah, ha. Eh, yang tu laju lah pak. Eh, betul tak? Eh, jam tu tu? Eh? Tu? Oh, jam raya, sana? 9:50? Haa, 10 minit ni. Haa, betul? Jam raya, sana? Tak ajar lu. Soalan seterusnya... Saya nak tanya pasal hukum muzik lah. Alhamdulillah saya sekarang banyak berubah. Cuma salah saya sekarang terlalu minat muzik-muzik keras metal. Dan selalu pergi ke konsert rock. Apa hukum dia? Dia ni banyak berubah dah. Tapi tapi dia masih minat muzik-muzik metal. Hard rock dan seumpama. Berubah tu berubah je. Berubah daripada sentimental ke hard rock tu. Kenapa? Ha. Jadi gini, muzik ni... Dan lagu dan nyanyian. Dua benda yang Allah tahu kita memang suka. Sebab tu Allah sediakan muzik dan nyanyian dalam syurga. Ha, mana-mana hadis pun tentang syurga. Tak, ada sebut muzik dan nyanyian. Nah, cuma dalam dunia hidup kita bukan untuk bersenang, bersuka-suka sama. Ha, cuma sekejap-kejap sebagai hiburan. Jadi oleh kerana itu ulama buat syarat muzik jahil nyanyian ini jangan sampai lalai daripada perintah Allah. Jangan sampai maknanya perempuan-perempuan yang dilarang menyanyi kita pergi dengar. Jangan sampai lalai, jangan sampai mabuk, jangan sampai kita main muzik orang lain jadi lalai. Untuk hiburan sekejap-sekejap, gitu juga dengan sokan. Nah, dan berjual beli. Ha. Cuma nak nasihat, biasanya kali muzik-muzik master ini banyak yang haram. Kerana lirik-liriknya ada yang memuja Kristian, ada yang menyebut Hallelujah, ada yang menyebut baris-baris rangkap daripada Bible, ada yang menyebut menghina agama dan sebagainya. Kena jaga lagi. Nampak? Nah, ha, nak trash metal, underground metal, hardcore metal. Banyak lirik kita dengar ya, dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang. Barang tu masuk dalam otak kita, aku jadi keras. Faham? Ha. Muzik ni semua orang minat. Nah. Cuma Dato' Imam dia kontrol lah. So bila? Kontrol je lah. Nah. Ha. Al-Hafi takkan nak main lagu metal ni. Barapa semua orang suka. Pasal jiwa ni manusia sesuai dengan nyanyian dan dengan muzik. Benda ni ada disediakan dah. Dalam syurga kali. Dalam syurga, dah semayang dah kat kiri. Tok Imam, black metal tu. Begang. Nah, pasal sini dia tempat ibadah. Ini tempat bermain-main. Ha. Ni para mujahidin ni, para ahli dakwah tu. Arai akhirat Allah. Yang malang lagu. Nah, atas dunia sikit-sikit. Nampak? Jangan lempau banyak. Nah, ha, sikit-sikit kontrol bok. Ha. Kita pun minyak buat lagu. Nah, ha, muzik-muzik ni tapi slow-slow je lah. Macam Metallica gitu. adakah UFO wujud? UFO wujud. UFO benda mana ni? Iaitu satu benda yang tidak dapat dikenali. Nampak? Objek yang kita tak tahu benda apa ni. Eh? Ha. Baik. Kalau dimaksudkan UFO ini, makhluk, adakah makhluk lain di luar sana? Jawabnya ya. Kerana Allah ni Tuhan bagi makhluk di bumi dan makhluk di langit. Allah ilahum fil ardi wa ilahum fis sama. Jadi ulama kata di luar pada bumi ada makhluk lain, ada yang kita tahu seperti malaikat, ada yang kita tak tahu. Allahu a'lamu, Allah lebih tahu. Jadi kalau yang kita tak tahu itu benar memang ada, tapi bila kita kata UFO ini mesti benda yang jangan kita katalah ni barang raib. Dan ada juga pembohongan-pembohongan daripada barat, macam naik bulan. Naik bulan tu tipu. Keluar dah dalam pemberitahuan rasmi daripada Amerika sendiri. Nah, orang Amerika sendiri buat kajian, rupa-rupanya gambar-gambar naik bulan tu buat dalam makna, buat dalam studio. Tapi mereka ni dihack. Website mereka telah dihalang oleh apa benda ni, CIA, kerana memalukan Amerika. Rupanya dah naik lagi atas bulan. Patut Syih Hassan pakar jawab dalam kitab dia, boleh naik bulan, tak ada mustahil kalau Allah izin. Tapi belum pernah berlaku. Faham? Kata-kata bulan, planet mustari kita boleh naik kalau Tuhan izin. Planet Pluto, planet hadari, boleh naik belaka. Tak ada masalah. Nah? Ha. Nah, jadi makhluk yang di luar kata orang kita, kita serah pada Allah. Tak payah kita ramah dan sebagainya. Sama macam kes Imam Mahdi dan sebagainya. Kita beriman dan kita tunggu kemunculannya. Jangan kita ramah orangnya akan jadi Mahdi. Itu pembohongan belaka. Akan keluar di India, akan keluar kapur ni. Rasa buang masa. Baikmu mendalami ilmu tafsir Quran. Baikmu dengar hadis Nabi. Pada buang masa tu tafsir di siapa Imam Mahdi. Siapa masa dia terbit lah. Bila kita sekarang duk jaga imam kita, keluar Imam Mahdi, kita bersama dengan Imam Mahdi itu saja. Siapa yang lawan Islam, lawan agama, lawan ulama, lawan jemaah. Bila keluar Nabi Isa, tak ikut Nabi Isa, ikut Dajjal. Nah, sekarang ni latihan kita. Tak payah kita ramah siapa jadi Imam Mahdi. Nah, ini tedak tu guru saya Imam Mahdi. Bodoh lah tu. Nah, ini tedak tu guru dia. Dua-dua tu guru. Gila lagi. Soalan, apakah hukum barangan lelah seperti emas? Emas dalam rumah. Sedangkan kita tidak pasti pilih redabel atau tidak. Barang orang kena lelah ni sebab dia tak bayar. Jadi ada kali ni tak bayar dengan dua sebab. Satu, dia memang jenis pandai pinjam dan tak bayar. Maka kalau jenis-jenis ulama kata kita boleh sambut lelah. Yang kedua, sebab dia memang jenis nak bayar. Tapi dia ditimpa mana petaka tak dapat nak bayar. Di lelah juga. Nah, kali dia tak kira, dia kira masa. Maka dia telah dianiaya. Maka kalau orang faktor aniaya, barang yang dilelah, tak disambut. Faham? Jadi hari ini kita tahu tak? Kita tak tahu aniaya ke tidak. Maka da'ma yuribuka ila ma'la yuribuk. Kalau kita tak tahu, maka jadi syubhah. Bila syubhah, jangan sambut. Faham? Jika saya terus biar kawan saya tidur sampai habis subuh. Kerana saya sudah naik bosan kejut dia. Nak-nak hari kejut dia. Haa. Dia dua orang duduk sebilik dengan kawan dia. Tiap-tiap hari kena bangunkan subuh. Nah, jadi dia nak tinggal tak mau berterok, tak mau kejut, biar dia bangun tengah hari. Jawabnya tak boleh. Bila kita ramah, fardu kifayah. Nampak? Tapi bila kita seorang saja, fardu ain. Kena gerak dia. Gerak tu sampai dia bangun. Tak. Gerak sampai dia sedar, tapi dia tidur balik, dia tanggung rasa. Tidak ada orang wajib kena gerak. Lepas tu tak gerak, tak bangun, kena pikul bol dalam belai. Tak payah. Itu mu punya pasal. Gerak je. Bangun subuh. Mu punya pasal. Tapi wajib gerak tu bukan pada waktu bang. Pada waktu hujung-hujung waktu. Kalau waktu orang bang, tu nak gerak. Dan waktu masih luar. Dekat nak ambil waktu, menjadi kewajipan. Soalan seterusnya. Apa kau ambil gambar dalam masjid? Hukumnya tujuan nak buat apa? Tujuan yang baik, nak sebarkan dakwah. Halal, dapat pahala. Malam jawab dah dekat ulu pulang. Hukum gambar ni macam pedang. Macam pisau. Beli pisau nak potong buah, halal. Beli pisau nak pikir orang, haram. Beli pisau nak pilih lembu, halal. Beli pisau nak buat ragu rata orang, haram. Nah, ambil gambar, gambar nak suruh gambar orang puja ramah, suruh orang minat pada masjid. Gambar lawa masjid, biar orang tengok minat masjid. Hala, dapat pahala di rumah. Nah, ambil gambar tujuan supaya orang kenal, ni lah tukang ngajar. Mudah nak tangkap orang, ni muka dia. Ha. Ha. Tahu je ni, laukur je. Tak? Ha. Oh, kena tangkap pun mati, yang tukang tangkap pun mati belaka. Dah takut benda. Hidup kita sekejap je. Ha. Bukan kita berani mana duduk tengah jalan, suruh lori langgar. Itu bukan berani, itu gila babi dia panggil. Dah? Beraninya menyampaikan agama Allah. Tak usah takut. Eh? Ha. Bukan kita melampau batas. Soalan terakhir lah. Kali semua ni, kita balik pukul 12 tu. Kemudian tadi dia kata tanya dalam Facebook. Kita minta maaf lah, email kita saja satu alamat 155,000 inbox hang terus, tak boleh geruk. Saya buat email yang kedua sekarang 103,000 tak lah nak jawab juga. Pong kerah ketung pula. Bila kita masuk 2 jam tak boleh buka di inbox. Kemudian Facebook sekarang ada lebih kurang 4,000 soalan yang dalam inbox. Saya hanya ada masa sempat kejap-kejap jawab mesej orang dalam inbox 10 mesej. Nah, kita jawab 10 orang susah ta'ala. Baki 3,900. Dalam kita jawab 10, bapak pula 15 mesej. Lepas tu kena habar lah. Nah, begitu juga kalau kuliah maghrib. Kalau sekarang ni minta, bukan macam ni lah. Dia minta pergi ke curah dia kuliah maghrib. Hari ni baru bagi tahu 2017 Q dia. Ha. Tapi dia kata tak tahan. Dia kata kita susah tak layak. 2017. Sekarang ni kita pergi orang yang minta hak 2006-2007. Ha. Ha. Kelapa ramai. Ha. Soalan terakhir. Ada-ada bak-bak bayang ni. Ha. Nakal tak lah. Adil juga tak lah. Baik. Soalan yang terakhir ada dua keping. Jadi yang tidak kena soalan-soalan ada lebih 20 lagi, minta maaf lah. Nah, kita jawab di lain kali pula. Ha. Dulu saya himpung buat soalan, saya buat balik. Yang orang tanya, saya buat balik atas ni. Buat balik, buat balik, buat balik. Lepas tu jadi tiga guni begini. Jadi nak buat mana? Alah buang juga lah. Ada orang ambil tu semua. Nah. Jadi tak muat bilik. Kita nak letak benda lain tak boleh. Jadi tak payah lah. Nah. Ha. Apa prinsip dan sasaran ustaz dalam berdakwah? Mungkin ada ujian-ujian ustaz diri ketika berdakwah. Dakwah ni bukan tugas kita semua orang berdakwah. Nampak? Ha. Ud'u ila rabbika. Hendaklah kamu seru semua manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah, dengan cara yang baik orang boleh terima. Dulu saya mengaji, belajar, tok guru kita alim. Boleh baca kitab besar-besar. Nampak? Hebat-hebat. Ngaji 20 tahun ngaji. Nah. Tapi bila dia ngajar di masjid, orang tak ramai. Nah, sebab dia ngajar direct yang dalam kitab. Lu, nampak? Jadi, betul lah. Siapa yang mari belajar, dia selamat. Siapa tak mari, dia punya pasal. Nah. Ha. Ada yang ngajar 6 orang mari dengar. Tapi alim, hebat. Nah. Dia orang tak minat. Orang yang minat betul baru mari. Jadi kita nak buat guna. Kita fikir betul dah. Dah kita guru, kita hanya wajib ngajar. Eh. Mu tak mau mari, mu punya pasal. Nampak? Siapa mari, untunglah. Jadi saya tak pakai buah tu. Kita kira, kalau dia tak mari, betul dah kita ngajar terlepas dah. Tapi dia akan tersesat. Dia tercari-cari. Dia tak tahu agama. Ramai orang makin ada. Nak? Eh? Jadi bila orang lalat, generasi pun lalat. Bila lalat, anak-anak kita pun bersama generasi ni juga. Dia akan lalat sama. Nampak? Ha. Jadi akhirnya, kita buat style perigi jari timba. Nampak? Mu orang jahil, mu orang lalat, kita pergi kali. Ha. Dan tarik dia suruh mari ke surat. Lepas tu saya kawan dengan semua golongan. Cik dada, cik pek kuda, cik obat batuk, cik rempik, cik lomba kereta, lomba motor haram, cik gerang, cik apa benda ni, hip-hop. Cuma kita berhenti salam-salam-salam. Lama-lama, dia orang rapat dengan saya. Bukan rapat, mana kenal. Nampak? Ha? Walaupun dia bakal pendek, kat tangan kau. Nampak? Kalau saya lalu kat belakang semua house, cari buah panggang tu, ada 2-3 orang, free hair. Nampak? Tengok saya, takkan? Tak! Jadi dakwah kita kira berjaya juga. Nampak? Walaupun rambut dia celup merah apa semua, tapi sampai juga video klik kat dia. Jadi kita tak boleh nak paksa dia pakai tudung, tapi kita boleh jadikan dia nak dengar agama. Lepas tu ramai ada orang nak dengar agama, walaupun dia jahat lagi, ya Allah. Masih lagi main nombor ekor, tapi dah dengar CD kita. Masih lagi tak semayang cukup, tapi masih dah dapat dengar. Jadi nak bagi dia dengar tu, kita jadikan dia tu suka pada kita. Cara kita nak suka pada dia, janganlah dalam ni kita keras, di luar kita keras juga. Dalam mengajar je kita keras, di luar kita sayang pada dia, kita baik dia, kita kawang dia, dan dia cukup respect dengan kita. Sebab dia orang ni duk rasa ada satu hijab antara golongan ulama, golongan mengajar ustaz-ustaz, golongan seimam ni, akan hijab dengan golongan-golongan muda. Jadi kita akan hijab tu, kita boleh jahil dia. Nampak? Dia orang apa benda ni, Allah, training lagu, training music, jamming ni lagu tepi, tepi. Saya duduk kat tengok, masuk, join, tak main. Nah. Kalau kita main, dia nak cari makan warna blok. Jadi dia boleh, salam. Lepas tu minyak air, cerita music ni, gini. Lepas tu cerita hal kuliah pula. Jadi akhirnya seorang-seorang mari dengar kuliah. Mak rempik kalau kita pergi di kuartal tu, mak rempik mari. Oh, mari ratu butuh jujur aretek. Gelang-gelang cabut bola pakai. Dengar. Eh, wallah wallah. Tongek lagi. Tapi apalah, takkan kita nak dua naik kasurat. Nah, jadi bila dia sayang dah kita, dia respect dah kita, dia nak dengar kita. Jadi, mu dengar dah. Lepas tu, mu fikir sendiri. Sebab nak suruh dengar tu payah dah. Nah, jadi nak suruh dengar, nak suruh dia minat, kita jauh dengan dia. Lepas tu saya banyak sikit gurah kalau dalam mengajar. Minta maaf ha. Nah, jadi orang muda-muda dia tak ngatuk mata. Sebab 2 jam ngatuk mata orang. Nah, jadi kita gurah, seloka, nah, berhibur. Tapi motif kita balik pada agama. Nah. Soalan terakhir, macam mana kita nak khusyuk dan tidak lalai dalam solat? Mula-mula sekali kita minta dengan Allah Ta'ala. Dia yang pegang anak kita. Ya Allah, ya Tuhan tu, berilah aku khusyuk dalam semayang. Sekali ni pun tak apa. Kerana payah khusyuk ni. Sebab tu ulama kata khusyuk tak wajib. Tapi azam nak khusyuk tu wajib. Kalau khusyuk itu wajib, berdosa banyak kita dalam semayang. Dalil sahabat mengadu pada Nabi, tak khusyuk dalam semayang. Beberapa orang sahabat Nabi Allah beri khusyuk. Tak semua orang. Faham? Jadi kita ikhtiar untuk khusyuk. Pertama minta pada Allah, aku nak khusyuk sekali. Jangan terus takbir nak semayang. Eh? Ingatlah tu, aku nak khusyuk sekali malam ni. Ingat tu dulu. Baru akad takbir. Eh? Kemudian, paling rendah sekali khusyuk, kita perhati apa yang kita rasa. Nah, bila mari lalat, astagfirullah dalam hati. Tengok balik apa yang kita baca. Bila kita tunduk, aku rokok ni, aku tunduk padamu. Ingat gitu pun tak apa dah. Dia panggil khusyuk lah, constable. Tak apa dah. Ada dah pahala khusyuk. Faham? Ha. Bila kita sujud, aku yang sangat hina. Mu paling mulia. Mu mulia. Akulah yang hina. Khusyuk dah dia panggil. Faham? Bila imam membaca pula, kita diam, berarti. Tak pandai tafsir, tengok arti. Tak pandai arti, tengok bacaan. Oh, biar betul bacaan. Neh, aku nak baca macam ni juga. Dia panggil, ingat dalam sayang. Walaupun rendah martabat, Imam Nawawi kata, tak apa. Nah, jangan, tayang awal, kita teringat main komputer di rumah. Nah, orang puang tayang akhir, tumbuk sambal belakang. Assalamualaikum, salam, ubur nasi lalu. Neh, jangan sampai gitu. Zikrullah apa yang paling mudah untuk diamal sentiasa? Nabi kata, afdhalu ma qultu wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimah zikir yang selalu aku sebut dan nabi-nabi selalu aku sebut. Satu, La ilaha illallah. Ini yang paling hebat atas muka bumi. Dan paling senang, paling hebat. Ya? Zikir sentiasa tapi tak fokus. Contoh ketika memandu. Kita bawa kereta, kita wirid dalam hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, tapi kalau kita nak fokus, maha suci Allah sangat. Tak nampak langgar kereta orang depan. Jadi jangan terlampau fokus ketika kita dalam darah merbahayakan kita. Yang mesti. Nah, lain kita duduk tenang dalam masjid, bawa kereta, cukup sekadar mulut kita atau hati kita ingat Allah. Jangan fokus sangat pada makna zikir. Ingat Allah pun sudah. Nah, pasal depan tu ada kenderaan. Lain Allah beri pemberian, tak apa, hati ingat Allah masih dapat cam segala yang berlaku di tengah jalan. Kita takut anyuk ya. Nah, ha. Wallahu taala Allahu lakum bahan. Nah, ha, bab apa? Hati masalah. Bila mata melihat, hati akan pergi pada apa yang mata melihat. Dia macam komputer dah. Tak, payah. Hati lihat lain, mata lain, hati ingat lain. Payah. Nampak? Haa. Batu Tuhan kabar, seorang laki-laki. Dia ni dapat arah, bayang arah. Nampak? 7 golongan di hari kiamat. Hebat dia ni, dia berzikir. Nah. Marahnya orang perempuan ajak dia zina ni tak boleh. Itu hebat ni. Zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Puan mari, nak teh dia. Ha? Buang baju depan dia. Arak bukan Melayu. Bukan dengan buluh pun. Arak. Ha? Lalu kita subhanallah, seiman. Neh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pasti mari awet sambil lah kan, buang baju. Mana? Mana kamu? Dengar tau? Ha? Dengar, ha? Baca tak? Tak baca tak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takut gitu. Ha? Ha? Boleh subhanallah? Alhamdulillah, ulah lah. Nah. Nah. Jadi, hak ni dia dapat naungan arah. Kerana hebatnya akhirnya perempuan dia ajak zina, dia kata inni akhafullah rabbal alamin, aku takut Allah Tuhan yang jaga alam. Kita taklah gitu neh. Ha, jadi zikir jangan sampai mudaratkan diri. Nah, ingat sentiasa pada Allah sekadar mana yang kita mampu. Jangan kita nak naik makam, tiba makam orang tak boleh. Nah, tengok posisi cornering 109, kita potong tagar lari 109 agak corner yang sama, mampu kerah masuk dalam gaung. Nah, tengok Tok Wali banyak zikir, banyok ha, sebut, kita ikut Tok Wali, punah jalan gitu. Neh, tak dah dengan horsepower kita. Salam terakhir, saya masih bujang. Dah bujang? Mohon ustaz dan kawan tolong doa ke saya. Dia dapat isteri yang sangat cantik. Ramai. Neh, ha, jadi dia bujang lagi, dia cuma kita doa dapat bini comel. Nah, ha, tak apalah, aku doa aku dapat yang solehah sudah lah. Nampak? Comel kadang-kadang ni, dia merosakkan kita. Kita tak rok nak jaga dia. Macam kereta mewah kok. Kita kerja cikgu je. Orang hadiah kita Porsche semua. Mati kerah kita sebih 6,000. Nah, dah gaji kita 1,600. Nah, ha, jadi walaupun benda tu molek, dia kadang-kadang merosakkan ekonomi kita. Nah, ha, jadi gitulah. Nah, lalu kita tak rok, ambil yang solehah. Yang baik. Nah, hak comel-comel putih, hidup macam, wih katu. Tak ada masalah. Jadi saya minta maaf ragu-ragu dah ambil masa panjang malam ni 2 jam. Jadi insyaAllah kita akan dipertemukan di lain kali 2 bulan daripada sekarang. Mudah-mudahan segala penat lelah dan kehadiran kita pada malam ini mendapat pengiktirafan di sisi Allah dan dapat sedikit ilmu sebagai bantuan kepada kehidupan kita pada baki daripada umur yang masih ada di atas muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله